بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ada dua. Hah? Ini kok nyala? Susah. Oh. Baik. Kita lanjut. Sekarang sampai mana? Baik. Walamma kana kullu abdin mutaharrikin, itu ya. Nah, faddal, dibaca sini Anwar. Kana asdaqo. Kana asdaqol asma'i isma hamamin wa harisi. Walamma kana al-malaku al-haqqu wahi wahdahu. Kana ahna ismin inda Allahi. Wa al-tubahu lahu isma syahamin. Wa al-tubahu ismu. Wabahu lahu ismu syahanin syahin ay malikul muluki wa sultanis salatini fa inna dhalika laysa li ahadin ghayrullahi azza wa jalla fa tasmiyatu ghayrihi bihada babilin qawmahu la yuhibbu al-babilu wa qad kul ikhtiqa ba'duhum bihada بهذا قاضي القضاة ويليه في القبح سيد الناس لأن ذلك ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان مسمى الحرب والمرارة مسمى الحرب والمرارة ولما كان مسمى الحرب والمرارة أقبل أشياء حربا ومرارا وعلى قياسه حندلة وحزن وما أشبه وما أشبههما. ولما كانت أخلاق الأنبياء أشرف الأخلاق كانت في أسمائهم أحسن الأسماء. فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التسمية إلى التسمي بأسمائه كما في سنن أبي داود والنسائي والنسائي عن تسمو بأسماء الأنبياء. أنا أسمو ya qala al muallif rahimahullah taala walamma kana kullu abdin mutaharrikan bil irada Maka ketika setiap hamba manusia bergerak karena iradah, karena adanya keinginan yang ada pada diri dia, walham, walhammu mabda'ul iradah. Sedangkan ham, keinginan, motivasi adalah mabda, dia adalah sumber keinginan. Ya. Dia adalah penggerak keinginan tersebut. Wa tarattaba iradatihi. Ya, kemudian mengakibatkan adanya iradah dia. Wa iradatihi wa harsuhu. Wa kasbuhu. Ya, itu membuahkan iradah, usaha dia untuk meraih penghasilan. Kana asdaqal asma'i Hammam wa Harisin. Maka nama yang paling jujur, yang paling tulus adalah Hammam dan Haris. Ya, Hammam penuh motivasi, Haris penanam. Ya. Walamma kana al-mulku al-haqqu wahdahu. Maka tatkala Allah adalah satu-satunya yang raja yang hak, kana akhna'a ismin 'inda Allahi. Maka julukan yang paling buruk, wa aghdabahu lahu, dan yang paling dibenci oleh Allah adalah julukan atau nama itu Syahin, Syahana, Syahan Syah. Ya. Apa artinya itu? Atau Malikul Muluk. Ya. Malikul Muluk. Ini nama-nama yang haram. Ya. Semua hamba selain Allah haram menyematkan nama dia untuk ini. Enggak boleh. Jadi nah, kemudian fa inna dalika, karena yang demikian, laisa li ahadin ghairillah, fa tasmiyatu ghairihi fa bihadha batilun. Ya, adapun ya, misal juga Malikul Mulk wa Sultan Salatin, raja di raja, semua ini hanya pantas untuk Allah. Sehingga apabila ada yang menggunakannya dari manusia selain Allah, maka itu adalah batil. Wallahu la yuhibbul batilah, dan Allah tidak menyukai kebatilan. Ya, Malik yang hakiki hanya Allah. Tadi malam di kajian khataman kita, kita membawakan hadis di Kitab Tauhid. Ya, terkait keagungan Allah di hari kiamat yang Allah memanggil, mana raja-raja ini? Mana jabbarun? Mana mutakabbirun? Ya Allah berfirman, limanil mulku al-yawma? Ya. Kulillahi wahidi al-qahar. Milik siapakah kerajaan hari ini? Milik Allah lah. Yang Maha Esa, yang Qahar. Nah, wa kana al-haqqa wa qad al-haqqa ba'duhum bi hadha qadil qudat. Nah, kemudian ya, sebagian ulama juga ada yang memasukkan dalam kategori ini, artinya nama yang dibenci, yaitu qadil qudat, hakim dari para hakim. Ya, hakim dari para hakim. Nah, ini dimasukkan juga ini di Kitab Tauhid ya, oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Gak boleh menamakan dengan Qadil Qudat, hakim dari para hakim. Nah, ini gak boleh namakan demikian. Ya, di Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberi bab khusus terkait hal ini. yaitu ya, bab tasammi bi qadir qudat, bab menamakan dengan qadir qudat, ya, yaitu hakim dari para hakim. Ini enggak boleh. Wa yalihi fi bil qubhi sayyidun nas, ya. Kemudian disertai juga ya, dalam hal celaan, nama yang tercela yaitu sayyidun nas, manusia paling agung. Ya. Karena dzalika laisa li ahadin illa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena nama yang dibikin itu enggak boleh disandang oleh siapapun kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kayak kita sekarang, namanya siapa? Khairul Anam, Khairun Nas, Khairul Bashar. Nah, ini bapaknya enggak paham bahasa Arab. Ya. Yang penting keren nih, sebaik-baik Khairun Nisa. Ya. Khairu, wah semua khair yang akhyar, yang paling baik dia. Ini enggak boleh namakan dengan nama-nama yang demikian. Ya. Walamma kana musamma al-harbi wal murarati akraha syai'in linufus. Maka ketika nama harb, perang, dan nama yang paling buruk itu adalah murrah, pahit. Nah, itu adalah nama yang akrah, nama yang paling dibenci. Ya, akrahu syai'in linufus. Mengingat pahit dan perang adalah sesuatu hal yang paling dibenci, tidak disukai oleh jiwa, karena akbalu asya'i jari harban. Ya. Maka ya, kata beliau, suatu hal yang paling dibenci pun itu adalah peperangan. Ya. Wamurrah, dan juga yang paling enggak disukai itu adalah pahit. Nah, berarti enggak boleh namakan dengan nama ini. Ya. Ah, enggak boleh menamakan dengan nama ini. Harb, ya. Murrah, pahit. Nah, ini enggak boleh. Semuanya nama-nama yang makruhah, enggak haram, tapi makruh. Ada tingkatannya ya. Ada yang haram kayak tadi nama ya Qadir Qudat, nama Malikul Mulk, atau nama yang disandarkan kepada ta'bid, kepada selain Allah, Abdul Uzza, Abdul Manaf, seperti nama Abu Lahab, Abu Talib, ya. Abdul Ghanam, hamba kambing. Nah, dalam sebuah riwayat ini ya, kila ya, sebuah qaul ya. Sebuah qaul, artinya ada pendapat yang lain. Abu Hurairah itu namanya aslinya adalah nama-nama yang ada penghambaan kepada selain Allah. Ada yang menyatakan nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawzi. Ada yang menyatakan nama aslinya, ini pendapat Syekh Mukbil, nama asli Abu Hurairah adalah Abu Hurairah. Emang nama lahirnya Abu Hurairah. Allah a'lam. Kemudian wa ala qiyasihi hanzalatun, hanzalatu wa haznun wa ma asbahuha. Dan yang dianalogikan, dikiaskan dengan ini, nama adalah hanzalah, buah pahit, haznun, sedih, ya. Dan yang semisalnya, ya, ini nama-nama yang makruh juga. Ya, ini nama-nama yang makruh. Ya, namanya mengandung hal-hal yang tidak enak. Sedih, ya. Kemudian walamma kanat al-akhlaq wal anbiya alaihim as-salatu wassalam, maka tatkala akhlak para nabi adalah asyrafal akhlaq, akhlak yang paling mulia, kanat bi asmaihim ahsanul asma, maka nama mereka adalah sebaik-baik penamaan, sebaik-baik nama, ya. Maka namain kita Sulaiman, Daud, ya. Ya, Ismail, Adam, Yusuf, Yunus, Idris. Nah, nada pada Nabi sallallahu, maka Rasulullah sallallahu nadab menganjurkan ummatahu, umatnya, ila tasammi bi asmaihim, untuk menamakan nama anak-anak kita dengan nama anak-anak mereka. Nuh, Ishak, Yusuf, Ibrahim. Bahkan Nabi SAW memiliki anak yang dinamakan dengan nama Ibrahim. Ya. Kama fi sunani Abu Dawud wa Nasa'i, sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud dan Nasa'i Nabi bersabda, tasammu bi asma'il anbiya. Ya. Kata Nabi, namailah dengan nama-nama para nabi. Ya. Punya anak nama nabi. Ya. Ya, Arga kalau punya anak, nama anak yang misalnya siapa? Sulaiman bin Arga. Masyaallah. Ah. Sulaiman bin Arga dari istri pertama. Dari istri kedua, siapa? Ya. Istri pertama Ishak nama anaknya. Istri kedua Ismail. Wah, benar-benar mencontoh Nabi Ibrahim itu. Apa feedback di mana ini? Nabi mic-nya pakai dua segala. Taib. Walam yakun, walau lam yakun fihi illa annal isma yudhkaru bi musammahu. Ini udah dibaca belum? Ah, belum. Ah, coba baca. Albar, Albar. Yudkaru bi musammahu wa yaqtadi at-ta'alluqa bi ma'nahu lakafa bihi maslahatan wa amma an-nahyu an tasmiyati al-ghulam bi yasarin wa nahwihi fa huwa li ma'nan akhar min ma'nan akhar ashara ilayhi fi al-hadith wa huwa qawluhu fa innaka taqulu athamma huwa ila akhirih wa Allahu a'lamu hal hiya min tamam al-hadith aw Mudrojah. Mudrojah apa tantun dun? Mudrojatun. Fa inna hadhihi al-asma'a lamma kanat qad sujibu tutiran wa qad taqta'u at-tayratu alal mutawakkil wa qad tujibu tatayyuran wa qad tujibu tatayyuran wa qad taqta'u at-tayratu alal mutatayyirin faqtadat hikmatu ra'ufu ala hikmatu ra'ufi bi ummatihi an yamna'ahum min asbabin tujibu sama'an makruhi aw wuku'ahu hada ila ma aw wuku'ahu hada ila ma yudafu ila dhalika min ta'liqi ziddi al-ismi alayhi bi an yusamma yassaran min huwa man huwa min a'sari an-nas wa najihan man la najaha ma'ah wa rabahan man huwa min al-khasirin فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله وأمر آخر أن يطالب بمقتضى اسمه فلا يوجد فجعل ذلك سببا فيجعل يصير فقط في الماضي ها؟ فقط في الماضي أبقى يعني فجعل ذلك سببا لسبه كما قيل سموك من جنبهم سديدا والله ما فيك من سداد. نعم. Dari mana tadi? Taib. Walau lam yakun fihi illa annal isma yudhkaru bi musammahu. Maka seandainya arti dari sebuah nama yudhkaru bi musammahu hanya disebut yang dinamakan, yaqtadi at-ta'alluqa bi ma'nahu, maka ini menunjukkan juga ada ta'alluq, ada hubungan dengan maknanya. Lakafa bihi maslahatan, maka itu pun sudah cukup sebagai maslahat memberi nama yang baik. Ya, seandainya dikatakan, oh nama itu kan cuma itu aja, ya cuma disebut aja enak apa enggak enak. Nah, ini cuma menunjukkan kepada keterkaitan makna, itu pun sudah cukup. Apalagi sebagaimana dikatakan, walaupun ini sudah takdir, nama tadi, nama, pemberian nama yang baik atau buruk, ini akan mengandung rasa optimis, harapan, ataupun pesimis. Makanya nama ganti, ya enggak? Kemarin ada yang meres kambing, susu kambing, sampai dua orang diganti. Nama kamu siapa? Ini, ganti-ganti. Nama kamu siapa? Murah, pahit, jangan ganti. Tukang peres susunya namanya Murah Pahit, bisa dibayangin tuh. Nah, dikhawatirkan apa? Susunya juga pahit. Suruh ganti sama Nabi. Nah, kalau enggak ada apa-apanya Nabi enggak mungkin. Nah, ya, enggak mungkin menyuruh ganti. Oh, kalau udah ditakdirkan susunya enak mah enak aja gitu kan. Enggak demikian. Taibar kalau begitu. Wa amman nahya an tasmiyatil gulam. Ya, adapun larangan ya memberikan nama dengan nama gulam. Gulam itu maknanya apa? Adakah di antum gulam? Ah. Biasa bukan gulam. Ah. Wa amma an nahyu an tasmiyatil gulam biyasarin wa nahwihi fa huwa li ma'nan akhar asyara ilaihi fil hadis. Kalau gulam di sini maknanya mak mamluk, tidak dinamakan yasar, tidak dinamakan falah. Ya. Atau tidak larangan menamakan anak dengan yasar. Yasar itu artinya apa? Mudah. Ya. Nah, ini larangannya. Maka ini makna yang lain yang diisyaratkan dalam sebuah hadis. Ya, yang diisyaratkan dalam sebuah hadis. Ya. Ini kayak begini ya. Larangannya itu ada taluk, ada kaitannya misalkan dengan, misalkan dipanggil. Mana ya si Yasar? Ghairu mawjud. La yahdur. Nah, maka seolah-olah enggak ada kemudahan. Gitu. Nah, tapi ini makruh ya. Ini ada korelasinya. Wa huwa qawluhu fa innaka taqul asamma huwa. Ini misalkan ditanyakan. Asamma huwa, adakah dia di sana? Si Yasar ila akhirih. Terus jawab, enggak ada. Nah, berarti kok enggak ada. Asamma huwa al huwa hadir gitu. Nah, terus dijawab, laisa bi hadir. Maka berarti apa? Laisa hunaka Yasar. Laisa hunaka Yasar berarti. Nah, enggak ada kemudahan. Nah, ini makruh aja. Ya, ila akhirih dan seterusnya. Wallahu a'lam. Hal hiya min tamamil hadis au mudrajah. Apakah ini ya, apakah larangan ini yang nanti Nabi bersabda asamma huwa gitu. Sebabnya gitu, sebab larangannya. Apakah ini hadisnya itu sudah sempurna atau mudraj? Tahu enggak mudraj? Hah? Antum udah ngapalin baikunia apa mudraj? Sisipan dari perawi. Nah, yang disangka itu adalah hadis, padahal bukan hadis. Mudraj. Ya. Allahu a'lam ya. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang meringkas Zadul Ma'ad ini pun ragu, apakah benar ini sambungan hadis ini? Karena kalau demikian semua nama konsekuensinya begitu. Hasan. Asamma huwa. Laisa bihadir. Hasan laisa bihadir. Siapa lagi nama yang bagus-bagus? Hah? Nama yang keren-keren. Ya, Ahmad. Asma huwa laisa bihadir. Ibrahim, semuanya. Ini konsekuensinya. Makanya Syekh di sini mengisyaratkan kritikan beliau. Ya. Ini mungkin mudraj. Itu adalah kalam rawi, tafsiran lil hadis. Kalam rawi yang mentafsirkan hadis. Sebagaimana ini definisi dari Ibnu Shalah di Muqaddimah. Muqaddimah Ibnu Shalah. Fa inna hadhihi al-asma' lamma kanat tujibu tatayyuran, maka nama-nama ini ya, mengandung ya, unsur tatayyur. Ya. Ini ya alasannya untuk menjauhi nama-nama yang makruh tadi. Karena ini mengandung unsur tatayyur dan tasya'um. Ya. Nah, ini keduanya dilarang dalam Islam. Ya. Ini berbeda dengan nama-nama yang hasanah, nama yang bagus. Nah. Kata beliau, walamma kanat tujibu tatayyuran wa qad taqa'u atyaratu 'alal mutatayyirin. Ya. Nama-nama ini mengandung unsur tatayur, dan ini bisa terjadi pada orang yang ya, bertatayur tadi. Ya. Tatayur itu diharamkan. Ya. Haram. Nanti apa namanya, percaya gitu, akan hoki nama dia. Nah, akan sialnya nama dia. Kata Nabi, atiyaratu syirkun. 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, disebutkan oleh Nabi SAW apa? Humul ladina la yastarkun wala yaktaun wala yatatayyarun. Mereka yang tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan besi panas di kai, ya, dan tidak tatayyur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Nah, faqtadat hikmatur ra'ufi bi ummatihi ayyamnahum min asma min asbabin tujibu lahum sama'al makruh aw wuqu'ahu. Maka dengan kebijaksanaan Nabi sallallahu ya, maka hikmah Nabi yang menuntut adanya ya, sayang kasih sayang beliau terhadap umat, maka beliau mencegah umat ya untuk terjatuh ke dalam sebab-sebab yang dapat mengakibatkan sama al makruh, akibat buruk, atau terjatuh ke dalamnya. Ya. Hada ila ma yandafu ila dalika min ta'liq diddi al ismi alaih. Ya. Nah, ini selain itu untuk menghindari kenyataan yang berlawanan ya diji'il asmi alaih dengan yang berlawanan dengan nama tersebut. Ya, bi ayyi sama yasaran, semisal dia memberi nama yasar mudah, man huwa aksarin nas. Ya. Padahal ia adalah orang yang paling susah, ya Allah. Nah. Ya, dia adalah orang yang laisa fihi yasar. Innama huwa fihi usrun. Wah, ya Allah. Ya, najihan. Oh, namanya siapa? Naji. Orang yang sukses. Man la najaha ma'ahu, padahal orang yang enggak pernah sukses ini. Enggak pernah selamat. Selamat itu bahasa Arabnya naji. Selamat ya. Nama untung, teman saya di Pondok Ungu Pak Untung. Untung. Nah, apa berarti faiz, orang yang beruntung. Ternyata enggak ada keuntungan, enggak ada riba. Allah Ustaz. Warabahan, untung. Man huwa minal khasirin. Namanya untung, padahal dia ada termasuk orang-orang yang merugi. Fayakunu qad waqa'a fil kadhibi 'alaihi aw 'ala Allah. Berarti ini apa? Kedustaan. Berarti ini dusta. Dusta kepada dirinya sendiri dan juga dusta kepada Allah. Wa amrun akhar aidan, perkara lainnya, pertimbangan lainnya adalah ayyu talaba bi muqtada ismihi. Ya. Seorang dituntut menjadi seperti apa yang terkandung dalam namanya. Fala yujadu. Ya. Tapi kenyataannya ternyata enggak didapati. Nah. Namanya nama nabi, kelakuannya dajjal. Nah. Namanya nama orang soleh, kelakuannya toleh. Nah. Ini ya. Faja'ala dzalika sababan lisabbihi, maka ya Nabi SAW menjadikan hal tersebut sebagai sebab dihina, nama dia dihina. Itu kayak si zindik kafir murtad penghalal zina, namanya siapa? Abdul Aziz. Akhirnya ketika kita melaknat dia, kita melaknat nama tersebut, yang nama tersebut baik, namanya baik, ya, namanya baik. Nah ini, jadi dibenci, dicela. Allahu musta'an. Kama kila, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, semuka menjahrihim sadida. Ya. Mereka menamaimu menjahlihim karena kebodohan mereka. Sadidan. Sadid, orang yang benar, orang yang bijak. Ya. Ya. Wallahi ma fika min sadadi. Demi Allah, tidak ada sedikit pun kebenaran yang ada pada dirimu. Nah, paham gak sini? Nah, taib. Berikutnya, dibaca. Tafadhal. Ya, harga dibaca harga. Maya kuno zaman. Zaman mujiban disukutil mamduhi indan nasi mujiban, terus yumdahu bima laysa fihi patutolibuhu anfusu bima madhum bihi bima mudiha bihi watadunuhu Kadarikan saya kolimu zaman, walau taroka digoyri madhim, lam tahsul tilka mafsadatu wa amrun akharu wa huwa kifadul musamma annahu kadarika saya kau di meskiyati nafsihi kamanah yun antusama barrotan antusama barrotan pahala ada patuk rohu pasmiyatu birroshidi wa wati'i wa tari'i wa amsari dalika. Ini berarti sudah selesai bab pembahasan tentang penamaan nama. Nah, sekarang masuk ke kunyah. Bahrul Hasan. Ini namanya dari Bahrul Hasan. Nah, lautan Hasan. Nah, ayo. Ayo, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sami'tu Rasulullah ta'ala wa amara kunyatu fariya na'u takrimin. Oh, ini sebelumnya wa amma tasmiyatul kufar udah belum dibaca tadi? Antum yang baca tadi? Wa amma tasmiyatul kufar bidzalik. Kufar apa? Rariru, kufar. Kufar to. Nah. Wa amma tasmiyatul kufari bidzalika fala yajuzu tamkinu bihum wa la du'auhum bi syai'in min dzalika. Wa amma kunyatu fa hiya nau takrimin. Wa kanna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam suhaiban bi Ali Yahya. Suhaiban bi Ali Yahya wa Aliyan bi Abi Turab. Wa kanna akha Anas wa huwa saghirun bi Abi Umair. Saghirun bi Abi Umair. Wa kana hadiyuhu takniyatu man lahu waladun ومن لا ولد له ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنيتي عن كنيتي إلى كنيتي إلا الكنيتا ولم يثبت أنه عنه boleh kunyatu ya boleh sebagai badal boleh kunyata terus عن كنيتين إلا الكنيتا بأبي القاسم فاختلف فيه فقيل لا يجوز مطلقا وقيل لا يجوز الجمع بينهما وبين اسمه وفيه حديث صححه الترمذي وقيل يجوز الجمع بينهما لحديث علي إن ولد لي من بعدك ولد اسمي أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم صححه الترمذي وقيل المنع مختص بحياته وصواب أن التكني بكنيته ممنوع منه والمنع في حياته أشد غير منصرف. والمنع في حياته أشد والجمع بينهما ممنوع منه وحديث علي في صحته نظر والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح وقد قال علي إنها رخصة له وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه وحديث عائشة ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي غريب لا يعارض بمثله الحديث الصحيح. نعم اسبوك لمن تدي أرجع بجني أرجع kama ya wa hadha kama anna min al madhi itu ya ya maka sebagaimana bentuk pujian ayakuna damman bentuk pujian itu ada berubah menjadi hinaan yang mujib li sumutil madh mamduhi ya, yang justru menjadikan runtuhnya orang yang dipuji tadi, runtuhnya martabat orang yang dipuji tadi in the nas dalam pandangan masyarakat, ya, yaitu ketika seorang manusia memuji orang yang nggak ada pujian buat dia, maka ini berarti sukhriyah, hinaan, ya. Kemudian kata Syekh, fa innahu yubdahu bima laisa bihi. Maka berarti dia dipuji dengan sesuatu yang dia tidak layak untuk mendapatkannya. fatutalibuhu an-nufusu bima murihabih. Yaitu pujian, apa namanya, ketika ia dipuji maka semua orang akan mencari pembenarannya. Wa tadunnuhu indahu, ya, dan akan mengira ia layak dipuji seperti itu. Ya, fala tajiduhu kadzalika fa yanqalibu dhamman. Ya. Jadi feedback ya. Udah enggak apa-apa, biar. Ya, mesti jauh-jauh dari handphone. Nah. Nah, dan akhirnya ketika ia tidak didapati, maka pujian itu berbalik menjadi dhamman, menjadi hinaan. Ya, walau turika bi ghairi madahin lam tahsul tilkal mafsadatu. Ya. Dengan begitu orang tersebut seandainya dia ditinggalkan dengan selain pujian, maka dia tidak akan mendapatkan mafsadah seperti itu. Mafsadah seperti itu tidak akan didapati. Ya. Artinya apa? Seandainya dia tidak diberikan nama yang mengandung pujian tadi, padahal dia enggak layak untuk dipuji, maka tentu tidak ada terjadi mafsadah. Ya, kerusakan. Wa amrun akhar, perkara lainnya, wa huwa i'qadul musamma annahu kadzalika, fa yaqau bi tazkiyati nafsihi. Ya. Nah, perkara yang lainnya ialah itu keyakinan yang dinamakan tadi bahwasanya dia memang demikian. Dia memang berhak dinamakan dengan nama-nama pujian misalkan. Nah, ini parah ini ya. Dia takjub kepada diri dia sendiri, ujub karena nama dia. Ya. Maka ini fayaqau fi tazkiyati nafsi. Maka dia terjatuh ke dalam bentuk mentazkiyah diri dia sendiri, padahal dilarang. Fala tuzakku anfusakum huwa alamu bimani taqa. Ya, janganlah kalian mensucikan, merekomendasikan diri-diri kalian sendiri, karena Allah lah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Kamanaha antusama baratan. Ya. Kamanaha antusama baratan, sebagaimana Nabi SAW melarang nama seseorang dengan nama Barrah, wanita yang penuh kebaikan. Maaf itu Albar, jadi mic-nya. Matiin aja yang itu kamu. Ya. Namanya Barrah, wanita yang penuh kebaikan. Nah, di dalam nama ini terkandung tazkiyah. Terkandung tazkiyah. Unsur mensucikan diri. Ya. Makanya para ulama ketika ada nama Syamsuddin, Komaruddin, ya, itu bukan mereka yang namain, tapi ulama yang lain atau manusia. Ya. Nama Nasiruddin, namanya Syekh Albani, Syekh Al-Albani sendiri pun tidak menyukai nama tersebut. Kenapa? Nama ini mengandung tazkiyah. Siapa nama antum? Khairun Nas. Siapa nama anti? Khairun Nisa. Ini mengandung tazkiyah. Baik. Fa'ala hadha fatukrahut at-tasmiyatu bi Rashid al-Muti al-Wata'i wa amsal dzalik. Oleh karena itu, nama-nama yang semisal seperti nama Ar-Rashid, Muti, orang yang taat, Ta'i, orang yang taat, dan semisalnya. Ya, kenapa demikian? Kata para ulama, terkadang dia tidak seperti itu. Dia enggak Rashid, enggak Muti, enggak Ta'i. Wa amma tasmiyatul kufar, adapun ya, menamakan dengan nama-nama orang kafir, ya, fala yajuzu at-tamkinu minhu wala du'auhum bi syai'in min dzalik. Maka enggak boleh sedikit pun diberi celah, diberi tamkin, diberi peluang untuk diberi nama-nama orang kafir. wala du'auhum, enggak boleh memanggil nama dengan nama mereka bi syai'in min dzalik, enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Ngasih nama anak siapa? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Siapa namanya? Charles Bronson. Siapa namanya? Chuck Norris. Nah ini enggak boleh. Ganti. Nama-nama yang mubah aja bahasa Indonesia. Wawan, Joko. Ya. Joko artinya apa? Bahasa Jawa ya? Enggak ada artinya kan? Perjaka. Wah ini tazkiyah ini. Padahal udah ta'adud ngakunya perjaka. Jangan ganti-ganti. Ya. Ya, nama yang umum-umum aja. Ya. Agus. Ya. Wawan. Mamat. Mamat mati dong. Asep. Buyuang. Buyung. Ganti itu aja. Ya. Tukul. Tukul artinya apa tukul? Tumbuh. Hah? Dungu. Tumbuh. Nah itu gak apa-apa. Bagus itu. Gak apa-apa itu. Tukul. Namain itu ya. Nugraha. Nah itu bagus. Revi. Gak ada masalah namanya. Ya. Ipul namanya. Kan enggak ada masalah ya. Ya. Nah, ini enggak boleh nama orang kafir. Nah, berarti selesai nih ya bab penama-nama. Sekarang masuk bab kunyah. Wa amal kunyatu, adapun kunyah. Fahiyan nau'ut takrim. Itu adalah salah satu dari bentuk penghormatan. Ya. Wa kanna Nabi sallallahu Suhaiban bi Abi Yahya. Suhaib diberi kunyah oleh Nabi dengan kunyah Abu Yahya. Kunyah itu yang pakai Abu atau Ummu. Abu-abu, Ummu-ummu. Abu, Um. Panggilnya Bu-bu, Um-um. Kalau yang baru hadir di kajian mungkin akan bingung, kok yang cowok dipanggil ya Bu, yang cewek dipanggil Om. Kebalik ini katanya. Taib. Ya. Nah ini. Wa kana aliyan bi Abi Turab. Dan Nabi ya memberikan kunyah Ali dengan kunyah Abu Turab. Wa kana akhu Anas, dan Nabi memberi nama adiknya Anas yang masih kecil. Ya. Wa huwa shaghir bi Abi Umair, dengan nama Abi Umair. Ya. Kata Anas kan Ali akhun, yuqalu lahu Abu Umair. Nah. Jadi Abu Umair ini pernah punya burung, burungnya lepas, nangis, Nabi menghibur, ngeledek lah. Ya Abu Umair, ma fa'ala nughayyir? Ma fa'ala nughayyir? Nah. Apa yang dilakukan burung kecil kamu? Ya, dipanggil oleh Nabi Abu Umair. Boleh. Nah, Ali bin Abi Thalib juga punya kunyah Abul Hasan. Tapi diberi kunyah oleh Nabi Abu Turab. Ya. Baik. Anwar Abu apa? Abul Hasan. Nanti misalkan istri keduanya Anwar juga ngelahirin anak. Yang mana nih? Tetap yang pertama. Maksudnya dari anak yang pertama. Dari anak yang pertama. Sebagaimana Nabi SAW mengganti nama seorang sahabat yang namanya Abul Hakam Nama anak kamu siapa aja? Ada tiga disebutin. Nah, kamu yang pakai yang pertama. Ya. Ya. Kemudian, mana lagi tadi? Hah? Wa kana hadiyuhu sallam taqniyatu man lahu waladun wa man la waladalahu. Nah, ini Rasulullah memberi kunyah, di antara bimbingan Nabi memberi kunyah kepada orang yang punya anak ataupun yang belum punya anak. Nah, jadi antum enggak usah khawatir. Saya jomblo kok, enggak punya anak, masa pakai abu ya? Abu siapa kek nama anak orang ya? Abu Akhwat. Bahkan Ali dinamakan Abu Turab. Turab artinya apa? Tanah. Nah. Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Nah. Abu Hurairah Hirrah, kucing. Nah. Boleh. Niko, Abu apa? Abu Akhwat. Nah. Masya Allah. Nah. Abu apa kan Niko? Pilih. Abu apa Niko itu? Wah, salah. Nyamain-nyamain aja dia. Arga, udah ada belum nama kunyahnya? Hah? Masih milih? Calon istri dipilih, nama kunyah dipilih. Masih milih dia. Belum punya nama kunyah? Nah, cari Ihsan, udah ada? Apa? Hah? Abu Usama. Wah, Masya Allah. Fikri? Abu siapa? Abdul Abdul Majid. Nama bapaknya dong. Nah, ini ya, kasih kayak kunyah ya. Saiful, Saiful, Pul, udah punya nama kunyah belum? Hah, belum. Ah, itulah, itulah. Kayak Ilham dong, udah ada. Abu apa Ilham? Hah? Abu Naum. Wah, jelek tuh itu Ilham. Jangan Naum. Masa Abu Naum. Taib, ya. Walam yasbut anhu annahu naha an kunyatin illa kunyata bi Abil Qasim. Ya. Dan tidak ada sahih, tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan Nabi melarang menggunakan kunyah apapun. Ya. Kecuali Abul Qasim. Ya, dengan Abul Qasim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summu bismi wala takannau bi kunyati." Namailah kalian, nama anak kalian dengan nama saya. Ya. Makanya sahabat Nabi ada yang namain anaknya dengan nama Muhammad, misalnya Abu Bakar, Muhammad bin Abi Bakar. Wala takannau bi kunyati. Jangan tapi jangan berkunyah dengan kunyahku, kunyah Abul Qasim. Ya. Fakhtulifa fihi. Namun ini diperselisihkan larangan ini. Wakila ada yang menyatakan la yajuz mutlaqan, enggak boleh secara mutlak. Itu enggak boleh berkunyah dengan nama Abul Qasim di masa hidup Nabi ataupun setelah wafatnya Nabi. Ya. Wakila la yajuz al-jam'u bainahuma wa bainasmih. Nah, ada yang menyatakan enggak boleh menggabungkan namanya udah namanya Muhammad, nama kunyahnya Abul Qasim juga. Wah, ini mirip-miripin nih. Nah, ini ada yang menyatakan demikian. Ya. Nama antum siapa? Muhammad Abul Qasim. Wah. Wa fi hadisin wa fihi hadisun sahahu Tirmidzi terkait hal ini, dalam terdapat sebuah hadis yang disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Terkait apa? Terkait menjamak antara keduanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian ya, itu ada hadisnya ya, tapi dikritisi nanti oleh Syekh. Itu hadisnya idza samaitum bi falataktanubi, itu hadisnya idza samaitum bi falataktanubi, jika kalian menamakan diri kiri kalian, anak kalian dengan namaku, jangan pakai kunyahku. Nah, itu larangan menjamak, menggabungkan antara nama nabi dan kunyah nabi. Wakila yajuzu aljam'u bainahuma, ada yang menyatakan oh boleh-boleh aja kok menggabungkan namanya nama Muhammad, kunyahnya Abul Qasim. Nah, ya. Ya, di hadis Ali radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, ya, in wulidali min ba'dika waladun usammihi bismika wa ukannika wa ukannihi bikunyatika. Kata Ali, jika aku punya anak setelah engkau wafat, maka aku akan menamainya anak tersebut dengan namamu dan memberi kunyah dengan kunyahmu. Ini Ali mengatakan demikian di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala na'am. Maka Rasul sallallahu bersabda, "Ya." Artinya apa? Takrir, ya enggak? Ya. Sahahahu Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi. Yang ini seolah-olah menjadi dalil akan kebolehan menggabungkan nama Muhammad dan kunyahnya Abul Qasim. Ya. Wakila al-man'u minhu mukhtassun bihayatihi. Ada yang menyatakan larangan itu dikhususkan ketika Nabi masih hidup. Ya, Nabi masih hidup. Nah, setelah Nabi wafat boleh. Waswab. Ini sudah dibaca belum? Sudah. Anna takanni bi kunyatihi mamnu'un minhu. Pendapat yang benar, dilarang menggunakan kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal man'u fi hayatihi. Larangan itu di masa hidup beliau. Ya. Wal man'u fi hayatihi asyaddu. Larangan menggunakan nama itu di masa hidup beliau lebih parah lagi. Artinya apa? Di masa hidup Nabi maupun di setelah wafatnya Nabi tetap mamnu. Tapi di masa hidup Nabi mamnu'nya terlarang itu lebih parah lagi, lebih keras lagi. Wal jam'u bainahuma mamnu'un minhu. Menggabungkan di antara keduanya antara nama Muhammad dan Abul Qasim itu juga dilarang. Ya. Dilarang di masa hidup Nabi maupun setelah Nabi wafat. Tapi kalau nama aja enggak apa-apa. Namanya siapa? Muhammad, boleh. Ya. Wa haditsu Aliin fi sihhatihi nadharun. Sedangkan hadis Ali ya, yang terkait kesahihannya disahihkan oleh Tirmidzi, ini nadharun. Ini perlu dicek lagi nih. Wa Tirmidzi fihi nau'u tasahulin fi tashil. Fi tashih. Sedangkan Imam Tirmidzi beliau agak longgar dalam melakukan pensahihan hadis. Nah. Ya, maka misalkan Imam Bukhari menyatakan sahih, maka tashih Tirmidzi beda dengan tashih Bukhari Muslim. Ya. Tashihnya Tirmidzi itu enggak sebanding dengan tashih yang dilakukan oleh Bukhari Muslim. Waqad qala Aliun innaha rukhsatun lahu. Ini dibaca. Ya. Nah, adapun hadis Ali itu pun Ali menyatakan itu rukhsah untuk keringanan untuk beliau aja yang dibolehkan beliau. Ya. Artinya rukhsah membolehkan sesuatu yang dilarang. Artinya tetap dilarang. Kayak antum mengatakan rukhsah. Ya. Lagi safar dapat rukhsah batalin puasa. Artinya batalin puasa hukum asalnya apa? Enggak boleh. Tapi yang safar rukhsah. Dapat kelonggaran. Wa hadza yadullu ala baqa'il man'i liman siwahu. Maka ini menunjukkan tetapnya larangan bagi selain Ali. Wa hadis Aisyah man ladzi ahalla ismi wa harrama kunyati gharibun. Nah, hadis Aisyah yang menyatakan, ya, apa yang menyebabkan namaku boleh digunakan sedang kunyahku haram digunakan, ini gharib. Hadisnya gharib. Ya, man ladzi ahalla ismi wa harrama kunyati, gitu kan. Artinya boleh aja menggabungkan antara nama dan kunyah, tapi hadis ini gharib. Ya, yaitu apa? Tafarrada bihi rawin wahidun. Seorang rawi bersendirian. Ya. Dalam meriwayatkan hadis ini. La yu'aridu bimitslihi al-hadisu as-sahih. Ya, artinya hadis ini tidak layak dipertentangkan dengan hadis yang sahih. Wa kariha qaumun minas salaf, ini sudah dibaca. Nah, baca sedikit, coba. Fadol, coba dibaca. Ainur. Abi Isa wa ajazahu al-Qawmuna wa huwa Abu Yahuda al-Zayd ibn Aslama anna Umar Rabba ibn Abu Takanna Abi Isa. Isa punya bapak enggak? Enggak ada. Dikunyahnya Abu Isa. Tapi ada ulama yang pakai nama Abu Isa. Siapa? Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi, Abu Isa. Terus. Katakanlah Al-Mughirah bin Abi Isa. Orang-orang amali yakfika antakannya. Antukna bin Abi Abdillah. Faqala ila Rasulullah SAW. Kanna li bidhalika. Faqala ila Rasulullah SAW. Qad wafara Allah. Suatu kaum dari kalangan salaf ini kariha memakruhkan, ya, membenci kunyah itu pakai Abu Isa. Abu Isa enggak punya bapak. Dia jadi bapaknya Isa itu. Wa ajazaha akhrun, namun sebagian salaf yang lainnya membolehkan. Farwa Abu Dawud an Zaid ibn Aslam anna Umar daraba ibnan lahu takanna bi Abi Isa. Abu Dawud meriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu pernah memukul. Ya, pernah memukul siapa? Memukul ibnan lahu, anaknya sendiri. Kenapa? Karena anaknya pakai kunyah Abu Isa. Pukul. Wa anna al-Mughirah takanna bi Abi Isa. Nah, Mughirah juga berkunyah dengan kunyah Abu Isa. Maka Umar berkata, "Ama yakfi ka antukna bi Abi Abdillah? Apakah enggak cukup engkau menggunakan kunyah Abu Abdillah?" Ya. Faqala inna Rasulullah SAW kannani bidzalik. Kata anaknya Umar. Siapa ini anaknya ini? Abdullah atau yang lain? Atau Salim? Abdullah kayaknya. Maka anaknya menyatakan, Rasulullah SAW yang memberikan kunyah kepadaku pakai Abu Isa itu. Maka Umar jawab, inna Rasulullah SAW qad ghafarallahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah adalah orang yang segala dosanya telah diampuni Allah. Ya. wa inna lafi jaljatina, sedangkan kita ya, seperti halnya yang lain, falam yazal, ya, kita ini enggak pernah tahu kesudahan kita. Kita enggak pernah tahu kesudahan kita. Falam yazal yukan Nabi Abi Abdullah hatta halaka. Nah, akhirnya anaknya Ibnu Umar tadi ya, dia terus berkunyah dengan kunyah Abu Abdullah sampai ia meninggal. Nah, coba Saiful, aja Saiful. Inabi. Karman. Nah, ini makanya nih 3 bulan ngilang. Ayo. Maqala al-karamu. Al-karmu. Al-karmu qalbul mu'mini. Wa hadha li anna hadhihi hadhil lafzata tadullu ala kathratil khairi wal manafi'i. Wa qala La yaglibannakum al-a'rabu ala ismi salatikum ala wa innaha al-isya'u wa innaha yusammunaha Al-Atamah. Nah, full 3 bulan bolos. Nah, langsung keder bacanya. Ya, Jan, perhatikan. Nabi SAW melarang menyebut anggur dengan nama karman. Dan beliau menyatakan, al-karmu qalbul mu'min. Ya, karmu itu adalah karm, kemuliaan kalbunya orang yang beriman. Ya. Wa hadza li anna hadhihi lafdhah, karena lafaz ini kam tadullu ala kasratil khair wal manafi', mengandung arti banyak kebaikan dan manfaat. Ya. Sedangkan itu enggak ada di anggur. Kasratil khair wal manafi', itu hanya di kalbu mukmin. Ya, sedangkan anggur dia hanya pohon yang buahnya enak, itu aja. Buahnya dimanfaatkan untuk dimakan. Nah. Wa qala la yaghlibannakum al-arabu hatta ismi salatikum. Kata Nabi, janganlah orang-orang Arab Badui mengalahkan kalian dalam memberi nama salat yang kalian lakukan. Ala wa innaha al-isya. Tawilah salat tersebut bernama Isya. Tapi wa innahum yusammunaha al-atamah. Tapi orang-orang Arab Badui menamakan salat itu dengan nama apa? Atamah. Ya. Allah menamakannya Isya. Allah berfirman, min ba'di salatil Isya. Isya. Tapi orang Arab menamakannya dengan atamah. Isya ini lebih baik dibanding dengan Atam. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "La ya'lamu ma fil atamah wa subhi atau huma walau abwan." Seandainya kalian mengetahui. Ini udah dibaca belum? Belum. Nah, cukup dulu deh ya di sini. Subhanakallah bihamdik, syadallah. Astagfirullahaladzim.